Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut hadis arba'in karya al-imam Abu Zakaria An-Nawawi rahmatullahi alaih. Memasuki hadis ke-40, dia sebutkan wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma gal akhadha Rasulullah SAW biman faqala kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil wa kana ibnu Umar yaqul idha amsayt fala tantadhir as-sabah wa idha asbaht fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihatik li maradik wa min hayatik li mautik. Rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW suatu ketika beliau pegang pundakku, lalu beliau berkata, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang lewat. Kemudian perawi katakan, dan Ibni Umar kemudian mengatakan nasihat dari beliau, jika kamu di waktu sore, jangan kamu tunggu pagi. Jika kamu di pagi, jangan kamu tunggu sore. Ambil kesempatanmu saat kamu sehat, sebelum kamu sakit, saat kamu hidup, sebelum kamu mati. Hadis diriwayatkan Bukhari di Sahih. Di Tirmidzi, hadis ini ada sedikit tambahan, lafadznya, wa'udda nafsak min ahlil kubur. Dan anggaplah atau persiapkanlah dirimu itu sebagai ahli kubur. Artinya yang pasti mati dan masuk kubur. Persiapkan untuk itu. Hadis. Mengajarkan kepada kita, atau hadis ini sebagai induk yang mengajarkan seorang muslim itu agar tidak berambisi panjang di dunia, tidak punya angan-angan yang berlebih. Karena seorang mukmin tidak pantas baginya untuk menjadikan dunia sebagai tempat tinggal dan tempat dia menetap selamanya seakan-akan di situ. Yang seharusnya dia jadikan dunia itu seperti orang yang sedang safar dan mempersiapkan diri untuk berangkat pulang ke kampung halamannya. Artinya, orang tidak akan kerasan, tidak akan nyaman di negeri asing itu. Antum misalnya sedang safar, entah itu umroh atau kemana gitu, ke luar negeri misalnya. Saat hari-hari terakhir, antum paling di situ 11 hari atau 1 pekan, 7 hari. Begitu hari terakhir, antum kan gak kemudian santai, tenang, tidur, duduk, makan, gak mungkin. Apa yang antum lakukan? Pasti mempersiapkan pakaian, dimasukkan koper, barang-barang mungkin oleh-oleh ini itu, segera dikemas, taruh kardus, diikat. Siapkan segala sesuatunya. Senang antum. Karena besok berangkat, take off, naik pesawat, kembali ke negeri asalnya. Jadikan dunia seperti itu. Untuk persiapan, persiapkan segala sesuatunya untuk ke arah negeri asal yang kamu inginkan, yaitu akhirat. Makna ini disepakati oleh para nabi. Artinya wasiat para nabi, nasihat mereka kepada kaumnya sama dengan penyampaian yang berbeda-beda, tapi inti yang mereka sampaikan sama. Makanya Allah sebutkan terkait mukmin dari istana Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, menyampaikan kepada keluarga besar istana, ya qaumi innama hadihil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, kehidupan dunia ini mata. Mata itu sesuatu yang kamu manfaatkan, tapi untuk waktu yang pendek, yang cepat selesai, cepat habis. Itu mata. Ini layaknya kamu kalau safar, kamu mungkin beli apa misalnya kue atau roti, ya cukup dimakan untuk selama 3 hari misalnya safar. Itulah mata, perbekalan di saat safar. Kamu bisa dapat manfaatnya, tapi sedikit dan cepat habis. Itu mata. Maka kata mukmin Ali Fir'aun, dunia ini mata dan akhirat itulah kampung yang kekal abadi. Semakna dengan hadis ini. Di dunia, kaannaka gharib aw abiru sabil. Itu pula yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, mali walid dunia, innama masali wa masalud dunia kamasali rakib. Idhilli syajarah, tumaraha wa taraka. Misalan, antara aku dan dunia, itu seperti penunggang kuda atau unta yang menginginkan tujuannya. Di tengah jalan dia istirahat sejenak, berteduh di bawah pohon karena panas misalnya, capek. Tapi kemudian begitu dia sudah recovery tenaga dia, dia pun berdiri dan meninggalkan tempat berteduh. Ya, antum misalnya ingin safar dari Johor misalnya ingin ke KL, atau dari Johor mau ke Penang sana, Perlis, jauh. Nanti tengah jalan antum masuk ke rest area misalnya, istirahat ke tandas, makan, sholat, ini paling 1 jam misalnya. Nah, setelah itu lanjut perjalanan ke, karena rest area itu bukan tujuan antum, itu sekedar tempat singgah berteduh. Mungkin kalau kereta sekarang isi bensin, tapi tujuan antum sana, KL sana, itu yang diinginkan. Walhasil seperti itu yang Rasulullah SAW sebutkan, berteduh sejenak di bawah pohon, kemudian melanjutkan safarnya. Maka dunia beliau jadikan seperti itu, tempat berteduh sejenak untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Itu pula yang diriwayatkan nasihat Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam. Beliau pernah mengatakan, "U'buruha wa la ta'muruha." Jadikan dunia itu tempat lewat. Jangan kalian jadikan tempat yang kalian makmurkan. Ya layaknya tadi misalnya antum sedang safar ini. Antum warga Malaysia sedang safar ke mana misalnya? Ke Indonesia atau ke Saudi sana. Ya enggak mungkin dan tidak akan ada orang yang kemudian di tempat safarnya itu dia buat apartemen, dia bangun rumah megah, besar, mewah, ini itu. Padahal dia akan meninggalkan. Jadi dia pasti kembali ke kampung halamannya. Orang gak akan mau. Nah, makanya, saya bisa jadikan itu sekedar tempat lewat. Jangan kamu jadikan tempat yang kamu makmurkan. Kamu bangun, kamu jadikan segala-galanya di situ. Hadis semakna dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah Ali cakap, "Ad-dunya qadirtahalat mudbirah." Dunia itu berpaling, pergi. Wa innal akhirah qad irtahalat muqbilah. Sementara akhirat itu datang mendekat padamu. Semakin dekat dan semakin dekat. Ya, karena orang semakin hari, ya semakin dekat ajalnya, umurnya. Semakin mendekat ke akhiratnya. Walikullin minhuma banun. Lanjut kata Ali, dan masing-masing punya anak. Artinya dunia punya anak, ahlu dunia. Yang di situ dia foya-foya, bersenang-senang, habis-habisan. Dia jadikan segala-galanya, dia pentingkan. Ada juga banu al-akhirah, anak-anak akhirat yang mementingkan akhiratnya. Dia jadikan itu segala-galanya, tujuan akhir dia. Dia berbekal untuk itu. Fakunu min abna'il akhirah. Maka kata Ali, jadilah kamu itu dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan kamu jadi dari anak-anak dunia. Fa'inal yaum amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Karena hari ini yang ada hanya amalan, tidak ada hisab. Ini layaknya orang beramal, gak ada pertanggungjawaban di dunia ini. Gak ada hisab, terserah kamu mau berbuat apa, orang mau ngamalkan apa, khair wa syar, ta'at wal ma'asi, hasanat wa sayyat, masing-masing orang gak ada hisabnya. Ada hanya amalan-amalan dan amalan terus. Baik ataupun jelek. Tapi esok, di akhirat, yang ada hanyalah hisab. Tidak ada amalan. Yang ada pertanggungjawaban sekarang. Di akhirat. Apa yang pernah kamu ucap, apa yang pernah kamu perbuat. Dihisab semuanya, ditimbang. Tanggung jawaban di hadapan Allah. Tidak ada waktu untuk beramal. Tidak ada waktu untuk membenahi diri. Nah, di akhirat. Dari perkataan Ali itulah sebagian orang hakim berkata, aku heran kepada orang yang sibuk mementingkan yang berpaling darinya dan meninggalkan acuh kepada yang menghadap kepadanya. Jadi begini. Ibarat tadi kan kata Ali, dunia itu berpaling. Semakin menjauh dan menjauh darimu. Akhirat mendekat, semakin dekat padamu, semakin mendekat. Ibarat kalau misalnya kamu duduk, ada dua orang, A dan B. Yang A itu datang menghadap kamu. A itu mendekat kepadamu. Tapi kamunya tidak peduli, kamunya cuek. Acuh tak acuh, gak mau peduli kepada si A ini tadi. Padahal dia dengan penuh hati datang kepadamu, mendekat ke arahmu. Datang dia, mendekat. Tapi kamunya gak peduli. Sementara yang B, dia berpaling. Kamu dikasih punggungnya. Berpaling meninggalkanmu, menjauh darimu. Justru yang berpaling dan menjauh itu kamu sibuk dengannya. Ya fulan. Misalnya kalau orang. Ya fulan. Ta'al. Kenapa kok begini? Kok begini, begitu. Dia sibuk ngurusi orang yang berpaling. Yang meninggalkan dia, itu yang dia kejar, itu yang dia perhatikan, itu yang dia pentingkan. Padahal berpaling darinya, ngasih punggungnya. Jauh darinya. Sementara yang mendekat menghadap kamu, justru itu merupakan kejahilan Bani Adam. Dunia berpaling, itu yang dia sibuk dengannya. Dunia berpaling itu yang dia jadikan segala-galanya. Dunia berpaling itu yang dia pentingkan. Dia prioritaskan. Sementara akhirat yang mendekat, menghadap kepadanya, di situ dia abaikan, dia sia-siakan. Nasallallahu al-afiyah. Itu beberapa pernyataan salaf terkait makna hadis Ibnu Umar ini. Dengan ini maka kalau dunia bagi seorang mukmin tidak dia jadikan sebagai tempat yang abadi yang segala-galanya, maka yang seharusnya mukmin itu terhadap dunia yang pertama sikapnya seperti orang asing tinggal di negeri asing yang tentunya gak akan nyaman. Di negeri asing kan gak nyaman, pinginnya cepat pulang, kangen, rindu sama keluarga, anak istri. Maka dia jadikan dunia seperti itu kondisi pertama. Segala-galanya yang dia pentingkan, yang memenuhi pikirannya, pulang dan pulang kembali ke negeri asalnya. Atau kondisi yang kedua, seperti musafir, yang tentunya musafir abiru sabil itu tidak ingin bermukim sama sekali, nggak ingin bermalam, cuma jalan saja, lewat. Kalau orang asing tadi mungkin masih tinggal kan, dia karena ada kepentingan, misalnya ke Saudi ya, pentingannya umroh, haji, tapi ya cuma beberapa hari kan. Setelah itu dia rindu harus pulang, pengin ke kampung halamannya. Atau karena dia sedang studi di negeri mana misalnya, atau dagang, gimana, tinggal di situ memang beberapa hari. Tapi musafir, enggak. Dia tinggal pun tidak, sekedar jalan saja. Kebetulan dia lewat di situ, tapi bukan itu tujuannya. Sekedar istirahat sebentar tadi. Orang yang musafir seperti ini, ya tentunya kalau safarnya panjang, siang dan malamnya adalah perjalanan menuju negeri dia yang dia inginkan. Mungkin itu memakan waktu sekian hari, 3 hari, mungkin lebih. Jadi ya, pagi, siang, malam untuk jalan. Dia hanya berhenti sejenak kalau capek, istirahat, makan-makan, minum ini, tandas, tapi dia harus melanjutkan lagi. Tidak ada orang musafir yang mau tinggal ke malam, dia mampir hanya istirahat saja. Nah itulah wasiat Rasul SAW kepada Ibnu Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Salah satu. Imma kamu kalau harus tinggal ya jadilah seperti orang asing ingin kembali, atau orang yang safar numpang lewat saja yang dia inginkan negeri asalnya. Itu yang beliau wasiatkan kepada Ibnu Umar dalam hadis ini. Kalau difahami apa yang Rasul wasiatkan ini, berarti seorang mukmin menjadikan dunia itu tempat di mana dia jadikan untuk mempersiapkan keberangkatan dia ke tujuan asalnya. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, mukmin di dunia itu tidak luput dari gelisah, sedih, gundah gulana, dan yang dia pentingkan bagaimana dia mempersiapkan barang-barang yang dia mau bawa melanjutkan perjalanannya ke negeri yang dia inginkan, kampung halamannya. Ya seperti tadi contoh untuk safar. Yang paling antum pentingkan bagaimana persiapannya kan. Ini besok ana harus safar. Besok pulang. Maka malam ini harus rapi semua. Baju-baju gak boleh ketinggalan. Kamu cek. Semuanya sudah masuk koper. Barang-barang mungkin. Oleh-oleh, hadiah apa semuanya sudah masuk. Rapi semua. Dia jadikan tempat itu hotel misalnya di mana kamu menginap, tempat kamu mempersiapkan barang-barangmu untuk kamu bawa pulang. Nah, itu yang Fudail katakan. Di dunia seorang mukmin menjadikan layaknya tempat tadi untuk mempersiapkan bekal akhiratnya. Kalau orang safar seperti itu, maka tentu beda dengan penduduk negeri itu. Jelas beda kan? Antum saat di negeri asing, taruhlah di Saudi sana misalnya sedang umroh atau mana negeri mana. Nah, karena itu bukan negeri asli antum, bukan kampung halaman antum berasal, maka antum hanya mempersiapkan secukupnya tadi perbekalan dan barang-barang untuk antum angkut bawa pulang besok. Dengan demikian, nggak akan mungkin dia berlomba bersaing dengan penduduk negeri itu dalam kesibukan mereka dan kemewahan mereka. Misalnya antum di Saudi ini sekarang, padahal antum musafir umroh saja 11 hari paling 9 hari. Tapi kemudian antum lihat di situ, wah ini, masya Allah itu orang, dia punya kereta bagus sekali, dia naik Cadillac, ini punya Caprice, ini punya Yukon, atau yang semisalnya mobil-mobil mewah bagus, mana juga harus punya, anak harus beli di sini. Selama di sini anak harus berusaha bagaimana punya seperti mereka, bersaing seperti mereka. Mereka mungkin wajar karena penduduk asli situ memang negerinya di situ. Nah, antum kan bukan orang situ, ngapain itu bersaing dengan mereka? Mereka bangun rumah, apartemen 5 lantai, mungkin 10 tingkat. Mana juga ingin bangun seperti ini. Anak buat apartemen di Madinah. Anak bangun rumah besar di Mekah. Buat apa? Itu bukan negeri asalmu. Kamu orang Malaysia sana mau pulang, ngapain bangun-bangun di situ? Bersaing dengan mereka. Nah, dengan itu, kalau memahami arti hadis ini, dia tidak akan malu, tidak akan merasa minder, karena kondisi yang mungkin lebih rendah dibanding mereka. Ini namanya juga negeri asing. Di situ antum nggak punya mobil. Sementara yang lain mobilnya bagus-bagus. Nah, antum gak akan merasa minder. Antum gak merasa kemudian, aduh sedih. Anak kau gak punya mobil di Saudi sini. Gak akan. Karena antum sadar, antum asing di situ. Gak akan kemudian, ya Allah anak ini gak punya hotel, gak punya apartemen di sini. Fulan punya 5 lantai, fulan punya rumah besar, anak kok enggak punya. Dia enggak akan sedih. Dia enggak akan kepikiran, bahkan enggak akan jadi beban pikiran dia. Enggak akan stres karena itu. Dia enggak akan depresi karena sadar dia orang asing di situ memang. Sehingga, seperti kata Imam Hasan Al-Basri, kondisinya orang asing itu, dia dalam kesibukan sendiri, penduduk negeri itu dalam kesibukan sendiri. Masing-masing dalam kesibukannya. Mereka yang penduduk asli sana, ya sibuk dengan yang kesibukannya, yang punya toko, ya buka toko. Yang punya kedai, ngurusi kedainya, jual pakaian, jual makanan, jual ini. Ya sibuk dengan dunianya. Antum sebagai orang asing ya sibuk dengan kepentingan antum sendiri. Mungkin beli oleh-oleh kalau permisalan ini tadi. Antum ke pasar, beli mainan untuk anak-anak, beli jubah untuk istri. Nah ini, beli kurma, beli ini. Kemas-kemas, ini segera pengin cepat balik. Itu kesibukan antum. Beda dengan kesibukan mereka. Antum gak ingin masuk ke dalam kesibukan mereka. Gak ingin menyaingi mereka seperti mereka sibuk. Wah, kata. Makanya disebutkan dalam syair ma'ruf. Allah alam siapa yang mengucapkan, anak sendiri gak tahu, tapi syair ini sering diucapkan dan ma'ruf dipakai. Kam manzilin lil mar'i ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan di awwali manzili. Berapa banyak tempat tinggal yang dihuni, dipakai oleh seorang pemuda. Tapi kerinduan dia tetap ke kampung asalnya, kampung halamannya. Mungkin antum misalnya sempat tinggal. Dan itu subhanallah tabiat, bawaan manusia. Antum lahir besar di Muar misalnya. Ya, contoh saja. Mulai antum lahir bayi, kemudian masuk TK, sekolah SD, SMP, SMA, sampai usia 20 tahun, 25 ya di Muar situ sudah. Itu negeri asalnya, di situ dia kenal seluk-beluknya, jalan-jalan kecilnya, gang-gang semuanya dia tahu, dia kenal. Maka lain waktu, kalaupun dia sempat tinggal di KL, dia sempat tinggal di Kuching sana, tetap keinginan hati dia rindu, anak pingin kembali ke Muar. Seperti tertarik, macam sembrani ingin balik ke sana. Seperti itulah manusia. Kam manzilin lil mar'i ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Begitulah manusia. Asyahid, akhirat, itu kampung halaman yang sesungguhnya. Maka ya kerinduan seorang mukmin yang dia pentingkan segala-galanya, ya ingin ke sana, itu yang jadi tujuan dan keinginan dia. Hadis begitu mulia, begitu agung, mengajarkan kepada seorang mukmin untuk tidak tertipu dengan dunia dan mengalihkan akhiratnya. Dunia bagi seorang mukmin diajarkan dan untuk kepentingan akhiratnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak kalau di ucapan dan penjelasan para ulama terkait makna hadis ini, tetapi sama apa yang mereka sebutkan, cuman kadang dengan percontohan dan kalimat yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, intinya seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, seperti orang asing di dunia, atau orang yang sedang lewat. Di dalam hadis ini perlu diketahui bahwa seorang hamba hendaklah memanfaatkan waktunya, hidup dan usia dia, untuk memperbanyak amal soleh dan ibadahnya, memperbanyak ketaatannya kepada Allah. Karena itu kampung yang pasti dia datangi. Tempat yang pasti dia tuju. Oleh karena itu, mukmin tidak ingin terlena dan tertipu dengan dunianya. Di dalam ibadah, seperti kata Bakar Al-Muzani, kalau kamu ingin sholatmu itu bermanfaat bagimu, maka katakan dalam dirimu, mungkin ini sholat terakhir bagiku. Ini selain ini gak bisa sholat lagi. Ajal, kematian. Dan itu yang tersirat di dalam hadis, sholli sholata muwaddi'. Tiap kali kamu sholat, sholatlah jadikan itu seperti muwaddi' orang yang meninggalkan dunia. Artinya lebih membuat kamu khusyuk, mementingkan ibadahmu, sehingga bekal itu betul-betul bermanfaat bagimu untuk akhirat kelak. Nah, ya. Kembali kepada ucapan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ambil masa sehatmu sebelum kamu sakit, yani gunakan sehatmu dan gunakan hidupmu sebelum mati. Artinya, sebelum sakit itu menghalangi kamu dari aktivitas. Akhirnya kamu gak bisa berbuat ini, gak bisa berbuat itu karena sakit. Demikian pula kematian, ya gak bisa lagi sudah mengamalkan ini itu. Mati. Apa yang Ibnu Umar katakan ini mungkin beliau ambil maknanya dari hadis Rasulullah SAW, ni'matan maghbun fihi makathir minan nas, as-sihhatu wal farag, dua kenikmatan yang orang banyak tertipu padanya, waktu sehat dan waktu luang. Makanya Ibnu Umar nasihatkan, gunakan, khud, ambil, yakni manfaatkan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Kalau sudah sakit, kamu hanya bisa berangan-angan, seandainya anak sehat, anak bisa berbuat ini, Anak bisa berbuat itu. Di saat itu sudah tiada guna, percuma. Enam. Sebentar saja, masih teleling sebentar, minta selesaikan. Maka dimanfaatkan waktu tersebut, dan itu pula yang beliau nasihatkan kalau kamu di waktu pagi jangan kamu tunda menunggu sore malam, kalau kamu di waktu sore jangan kamu tunda waktu pagi, besok saja. Yang kamu bisa lakukan sekarang, lakukan dari kebaikan. Bahkan itu masalah-masalah duniawi. Kamu dagang misalnya, kamu syuhul. Yang kamu bisa lakukan sekarang, kamu mau kemas, mau packing, mau apalah. Yang bisa kamu lakukan sekarang, sekarang. Kalau kamu tunda, kamu gak tahu. Misalnya kamu pagi, karena males dan ini, nanti sore aja lah. Akhirnya sore kamu gak tahu, subhanallah ada tamu, mertua datang, ada sajalah kesibukan, akhirnya terbengkalai. Semestinya kalau kamu lakukan di pagi tadi sudah selesai. Sore kamu gak tahu, ada saja halangannya. Begitu sebaliknya, kamu di sore yang bisa kamu lakukan, lakukan. Jangan suka menunda-nunda. Kamu tunda, kamu undur, nanti saja, besok saja. Besok sudah lain lagi, kamu sakit kepala, kamu pening, kamu sakit perut, kamu ternyata harus antar anak, harus urusi ini, itu. Akhirnya gak bisa kamu lakukan. Yang semestinya kalau kemarin sore sudah selesai kamu lakukan. Intinya, nasihat berharga dari beliau agar memanfaatkan kesempatan yang ada, termasuk waktu-waktu semangat. Kalau kamu sedang semangat, biyallah, gunakan. Bismillah. Perbanyak. Karena gak selamanya semangat itu ada padamu. Makanya kata Syafi'i rahimahullah, idha habbat riyahuka fagtanimha fa inna likuli asifatin sukun. Kalau anginmu sedang bertiup, manfaatkan. Karena setiap kali ada angin, pasti ada tenang setelah itu. Artinya begini, kamu kalau melihat angin datang, kencang ya. Kencang sekali. Pohon-pohon pada bergerak, kertas, plastik pada berhamburan, berterbangan. Kencang anginnya datang. Tapi kan tidak terus-menerus, tidak mungkin seperti itu terus angin. Paling dia bertahan misalnya 30 menit, 1 jam. Setelah itu apa? Tenang. Redah lagi. Sudah gak ada angin. Sudah gak bisa lagi goyang itu pohon. Sudah gak bisa lagi kertas, plastik berterbangan. Ada tenang, sudah gak ada angin. Artinya yang diinginkan oleh Syafi'i, orang pun demikian. Saat kamu semangat, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dari kebaikan, perbanyak. Karena semangatmu gak akan terus bertahan. Besok sudah lain lagi, mulai malas lagi, berkurang lagi, saat datang itu angin, gunakan sebaik mungkin, mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, masih ada tenaga, masih ada usia, masih sehat, kuat, digunakan sebaik mungkin. Intinya tentunya hal-hal tadi bisa menghalangi orang untuk beramal, ya sakit, ya tua bisa pikun, orang sudah nggak berpikir normal, akalnya sudah banyak hilang, begitu pula fitnah yang ada muncul, peluangnya dajjal, di dalam hadis disebutkan semua itu. Badiru bil a'mali sittan, percepat kalian beramal saleh sebelum munculnya 6 perkara di Sahih Muslim. Tulu'u syams min maghribiha, sebelum keluarnya matahari dari arah barat, karena sudah menghalangi kamu untuk amal saat itu. Wadduhan, keluarnya asap di akhir zaman. Waddajjal, awid dajjal, keluarnya dajjal. Awid daba, keluarnya binatang daba. Aw khosota ahadikum, aw amril amah, pada diri kalian ataupun orang lain secara umum. Ini bisa menghalangi orang dari peribadatan dan hal-hal baik yang bisa dia lakukan. Ala kulli hal, nasihat inti yang diinginkan dalam hadis ini, agar seorang mukmin itu bersegera dalam kebaikan, dalam amal soleh, yang bisa kamu lakukan segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Karena kamu gak tahu nanti, begitu kamu tunda ada saja penghalangnya. Itu poin inti yang diinginkan di dalam hadis. Makanya Allah katakan kalau tentang kematian, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'ali a'malu shalihan fi ma tarakt. Sudah datang kematian ke mereka, mereka katakan, ya Allah, tunda, kembalikan aku hidup untuk aku bisa beramal soleh. Sudah enggak bisa. Enggak mungkin. Sudah terhalang. Makanya saat hidup mestinya dimanfaatkan untuk memperbanyak perbekalan dia demi akhiratnya. Itu mungkin secara umum apa yang terkandung dalam hadis Ibnu Umar ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.